أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين ومسلمين رحمكم الله جميعا pembahasan kita sekarang adalah tentang an-nar, neraka. Setelah kita ketahui bersama bahwa manusia sepeninggalnya nanti akan diberi dua pilihan. Pilihan yang pertama, imma ilal jannah wa imma ilal nar. Pilihan pertama, pilihan ke surga. Atau pilihan yang kedua, ajakan neraka. Dua tempat inilah yang akan kita, wahai manusia, memilihnya. Di antara kita ada yang ke surga, di antara kita ada yang ke neraka. Bahkan, nanti kalau selanjutnya kita sampai ke sana, kita akan sebutkan di hadis Rasulullah, yang menyebutkan mayoritas manusia adalah ahli neraka. Mayoritas manusia adalah ahli neraka. Yang menyebutkan pada setiap bilangan 100 manusia, 99 sebagai penduduk neraka, satu yang akan masuk surga pada setiap 100 orang. Ini menunjukkan kalau seandainya ditanya kita mau ke surga atau neraka, Pak, jawabannya apa? Surga. Normal kok. Kalau jawabannya ke neraka, jadi bukan normal. Konslet. Nah, namun betul-betulkah kita ingin ke surga? Karena banyak di antara kita antara lisan dengan perbuatan itu berbeda. Lisannya kepengen ke surga, amalan perbuatannya menunjukkan kepengen ke neraka. Disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim. Beliau menyatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali siapa yang enggan. Ini berita dari Rasulullah bahwa umatnya beliau akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengagetkan para sahabatnya dengan berita ini. Apa benar ada yang enggan masuk surga? Apa benar ada orang yang tidak mau untuk masuk ke dalam al-jannah yang begitu nikmat, yang begitu indah? Apa ada? Spontan sahabat itu bertanya kepada beliau, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga, wahai Rasulullah? Siapa orangnya? Apa betul ada? Kalau ditanya semua jawabannya masuk surga. Bagaimana? Mau survei bapak? Kurba juga provokor cilana? Mau surga neraka? Pasti jawabannya surga. Akhirnya. Maka beliau memberitahukan kepada kita, ternyata orang yang mengatakan mau ke surga secara lisan belum tentu secara prakteknya dia mau ke dalam surga. Man ata'ani dakhal al-jannah wa man 'asani faqad aba. Yang memberitahukan sebuah kaidah, barang siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku dialah yang enggan, dialah yang tidak mau untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan, sekarang kita lihat diri kita. Lisan kita mengatakan ingin surga, namun perbuatan kita kenapa lebih banyak kemaksiatannya daripada ketaatannya? Ini dia. Surga yang begitu indah tadi, tanah yang luas tadi, emas berlian, pohon semuanya emas, semua yang dimaukan ada, istri-istri bidadari, itu kalau seadanya pun bayar, pinteng kok. Nah, pun bayar, untukku pinteng kok, Pak. Hotel yang mahal itu ada yang semalam 5 juta, ada yang semalam 25 juta. Sewengi 1 juta, duit kanan di. Itu pun masih hanya sekedar hotel dunia yang hanya sekedar fasilitas kamar dan atas perusahaan. Yang kelasnya masih kecil, harganya sedikit. Nah, bagaimana dengan surga yang nikmatnya berlipat ganda? Surga enak, tanpa sakit lagi, dijamin sehat terus. Harganya kita. Kepengen tiba sebenarnya, Pak. Kepengen tiba sebenarnya. Kepengen. Caranya bukan dengan uang. Cara bersyukur. Caranya adalah dengan mentaati Rasulullah saja. Cukup dengan itu. Hadis ini sebagai dalil untuk masuk ke dalam surga, cukup dengan menjalankan man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang mentaatiku, dialah yang akan masuk dalam al-jannah. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala ajaran-ajaran beliau, dalam keyakinan, dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, budi pekerti, tindak tanduk, dan semua aspek kehidupan kita contohkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah cara masuk dalam al-jannah. Nah, sekarang kita ini bagaimana kalau melihat kondisi kita, ibadah bisa dihitung dengan tangan, namun dosanya setiap saat, mata berbuat dosa, telinga berbuat dosa, hati kepengennya kepada dosa, pelanggaran terhadap perintah, pelanggaran terhadap lawan. Mari kita camkan, benarkah kita ini orang yang iman dalam surga, atau baru hanya sekedar lisannya saja? Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan, neraka disiapkan oleh Allah untuk manusia dan bangsa jin serta makhluk-makhluk yang dibuat oleh manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal-hijarah." Dan takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya, tempatnya itu neraka adalah untuk membakar manusia. Ada manusia. Manusia itu sinten bawa. Manusia sinten. Ya kita ini, jangan kita membaca ayat ini berpikiran orang lain. Manusia fokus dengan Allah. Senangkan apa sih? Duh, kadang kita terlentur di situ. Baca ayat tentang neraka, pikirannya orang lain tak sudah neraka. Kita berdua, aku sudah terluka belakang. Artinya ekonomis ini menyatakan, disebut oleh para ulama, manusia semuanya tanpa terkecuali terancam dengan ayat ini. Dan menancam Nabi kita, serta para Rasul sebelumnya. Lain asyrakta. Lakat kuhi ilaika walilladzina min qablika. Lain asyrakta layakhbatana amal. Walakabunna min al-khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada Rasul sebelummu sebuah ancaman. Jikalau kamu berbuat syirik, sungguh-sungguh akan hapus semua amalanmu. Dan sungguh-sungguh kamu akan menjadi orang yang rugi. Nabi kita tidak terancam jika Allah melakukan apa? Kesyirikan. Apalagi kita. Bisa dipahami hadirin. Ya? Sehingga mari kita berusaha sekuat mungkin guna menyelamatkan diri kita dari api neraka. Dan itu hukumnya wajib. Wajib hukumnya. Jagalah diri kalian dari neraka dan keluarga kalian. Wajib. Bukan hanya sunnah. Wajib. Kita ada setiap hari mandi. Menjaga apa? Agar diri kita jangan sakit. Setiap hari kita berhias. Menjaga kulit. Menjaga ini, menjaga itu. Supaya jangan sengsara. Supaya jangan ini, jangan itu. Nah, neraka itu tempat yang sangat panas, tentunya kita pun berusaha untuk melindungi diri kita dari anak. Disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat, semisal surat Al-Kahfi, ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna a'adadna لِلْكَافِرِينَ لِلْظَالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. Sesungguhnya telah kami siapkan naran, sebuah api, yakni neraka. لِلْظَالِمِينَ, bagi orang yang melakukan kezaliman, telah kami siapkan bagi mereka siksa yang dahsyat dalam neraka. Seperti apakah siksa itu? Allah sebutkan dalam ayat ini. Naran ahaqa bihim suradiquha. Neraka yang siksanya membelit tubuh manusia. Siksanya tidak pernah lepas dari tubuh manusia. Sehingga manusia dalam neraka tidak pernah istirahat dari namanya. Tidak pernah disiksa kemudian lanjut. Tenang, siksa mati. Bukan, siksa terus dan tidak pernah berhenti. Dari ujung kepala sampai kaki, terus setiap detik demi detik, tidak pernah lepas. Ini neraka. Tidak seperti penjara di dunia. Dipukul, jerit-jerit, ya lanjut. Pukul lagi, mandek, itu di dunia. Di neraka, siksanya tidak pernah copot. Tidak pernah lepas. Tidak pernah berhenti. Bahkan siksa neraka itu kaum muslimin. Jauh berbeda dengan siksa dunia. Kalau orang ketika disiksa di dunia, menangis, menjerit, meleduh, menggeliat kesakitan, dihentikan siksanya. Dikurangi siksanya. Nanti nunggu berapa lama? Di akhirat disebutkan dalam surat Isra, kullama qabat zidnahum sa'ira. Setiap penduduk neraka itu, qabat, tahu qabat? Qabat itu orang dipukul dengan sekeras mungkin, jamung dia sakit. Dipukul, dibakar terus. paksa kita istiqomah. Biar. Bukan hanya menangis, menggeliat kesakitan. Setiap tahunan mereka menjerit kesakitan. Sidnahu Syairah, kami bahkan tambah susahnya lagi. Kami tambah susahnya lagi. Menangis tambah lagi. Menjerit tambah terus. Tidak pernah berhenti. Sampai-sampai disebut dalam ulama ayat yang paling keras terhadap ahli nar adalah dalam surat An-Naba. Balan nazidahum illa adaba. Kami tidak akan menambah kepada kalian wahai ahli nar kecuali siksa. Siksa hari ini berbeda dengan besok, lebih besar lagi. Jenisnya, macamnya, banyaknya, panasnya. Ini makna jibnahun sa'irah. Ini makna dari kalimat walan najidahum illa adzab. Tidaklah kami menambahkan kecuali tanpa siksa. Ini neraka buat kaum muslimin yang kami lihat. Apakah kemudian kita akan gegabah dengan tempat yang disebut Allah sebagai neraka? Ahlun nar, mereka memohon kepada para malaikat yang ditugaskan oleh Allah menjaga neraka. Karena mereka tidak mau, mereka tidak mampu untuk memohon langsung kepada Allah. Mereka mengatakan kepada para malaikat itu, "Ud'u rabbakum aw yukhaffif 'anna yawman min al-'adab." Wahai malaikat, tolonglah berdoa kepada Allah agar Allah meringankan siksa bagi kami, agar Allah mengurangi siksa bagi kami. Satu hari saja, yauman, satu hari saja, minal adab, dari siksa Allah. Karena memang tidak pernah mereka istirahat dari siksa. Tidak ada libur. Setiap hari siksa, siksa, siksa, dan siksa. Ini neraka yang setiap kita diancam dengannya. Kemudian disebutkan di dalam beberapa ayat yang lainnya. Siapakah orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka? Kami sebutkan beberapa sifat. Yang pertama, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Dan orang-orang yang kafir, kafir maknanya mengingkari. Wa kadzabu, dan orang-orang yang tidak percaya di ayat-Nya dengan ayat-ayat kami, tidak mau tahu tentang firman Allah, tidak mau meyakininya, peringatan demi peringatan sudah ada. Tadi masa bodoh dia tidak mengindahkan, bahkan mengabaikan ayat Al-Quran, diabaikan peringatan hadis Rasulullah, bahkan diingkari oleh Pak Prophet saya. Neraka siapa orang saya? Umpamanya, maka Allah sebutkan, mereka lah ulaika ashabun nar, mereka lah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka mari kita menjaga diri kita dari sifat itu, kafir kepada Allah dan mengingkari ayat-ayatnya. Khalidina fiha ahum fiha khalidun, mereka kekal selamanya di dalam neraka. Kita masuk kepada beberapa hadis. Dalam hadis disebutkan Rasulullah 6 tentang sifat orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami. Siapakah yang akan masuk ke dalam neraka itu? Dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis ini, neraka mengatakan, وَقَالَ النَّارُ يَدْغُولُنِ الْجَبَّارُونَ الْمُتَكَبِّرُونَ, yang akan masuk ke dalamku, kata neraka, adalah jabbarun, orang-orang yang bersikap congkak dan bersikap kibir, sombong. Mereka orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka. Sombong itu dengan berbagai macam bentuknya. Disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis surah Abi Malik. Sombong itu ahlun nari kullu juhurin jawadir mustakbirin. Penduduk neraka itu adalah setiap orang yang sombong. Sombong itu adalah beberapa hal disebutkan Rasulullah, yang pertama juhuri jawab mutakabbir. Juhuri maknanya apa? Wal fadl ghalidul mutakabbir. Sombong dalam bentuk omongan. Ini bahasa Arabnya juhuri. Sombong. Kalau ngomong itu gemede. Orang lain itu dihina, cemooh. Atau sombong dalam bentuk menolak kebenaran dengan lisan. Karena memang yang namanya sombong itu maknanya apa? Badrul haq wa badrul nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Sombong dalam bentuk lisan. Bisa dipahami ya? Kadang ada kan orang yang sombong itu diwujudkan dalam bentuk omongan. Wah, apa itu sunnah? Sunnah-sunnah teman. Ini dia. Ini sombong. Tapi dalam bentuk bisa. Kemudian jawab. Jawab ini adalah wal kathirul lahm al-mukhalu bi masyatihi. Orang yang sombong dalam gerak-gerik. Misalnya, kata beliau, orang yang tinggi besar, gemuk, kekar, dia jalannya congkak. Sombong. Nah, ini sombong dalam wujud gerak. Tingkah. Ini namanya jombok. Yang berikutnya adalah mustakbir, orang yang kibir. Kibir ini mencakup seluruh bentuk kesombongan harta, kesombongan tahta, kesombongan nasab, yang karena dia keturunan darah biru, karena kebanyakan minum spiritus, makanya darahnya apa? Biru. Atau karena dia kaya raya, ini masuk dalam istilah biru. Juga sombong karena dia mengatakan dirinya sebagai orang yang cerdas akalnya. Akhirnya kecerdasannya itu justru digunakan mengkritik Allah dan Rasulnya. Ini juga mustakbir. Bisa dipahami hadirin? Ini orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan tentang hadis yang tadi tersebutkan jumlah ahlun nar dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awwalu man yut'a yawmal qiyamati Adam. Orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah nanti di hari kiamat adalah Adam. Yang pertama kali dipanggil oleh Allah nanti di hari kiamat. ada dibagi. Karena beliau ini adalah bapaknya semua manusia. Ini ya, saya yakini bapak kita semua manusia adalah Nabi Adam. Jangan ikut-ikutan teori siapa itu? Darwin. Bapak manusia adalah apa? Tetek. Tetek lutung. Jangan mau. Keturunan Adam. Nah, Adam dipanggil pertama kali oleh Allah. Fatara ala dzurriyyatahu. Kemudian Allah memberitahukan kepada Adam anak keturunan. Diperlihatkan oleh Allah, ini loh anak keturunanmu bangsa manusia. Kita aja enggak di situ apa? Hah? Bangsa manusia apa bangsa ketek? Nah ketek betul-betul negeri apa? Kita bangsa manusia. Ada di situ. Apa kisah berikutnya? Wayuqal, maka dikatakan kepada Adam oleh Allah, hada rukum Adam. Allah mengatakan kepada kita semuanya, ini bapak kalian Adam. Adam melihat manusia, kita pun melihat Adam kalian. Wayaqul lafek wa ta'adik. Wayaqul afrik bi'ta jahannam ibuliyat. Kemudian Allah berfirman kepada Adam, wahai Adam, pisahkan, keluarkan dari keturunanmu untuk digiring ke neraka jahanam. Manusia ini, di antara manusia kita, digiring kemana kita ini kena? Digiring kemana kita ini? Allah, jawabannya, perbuatan kita di dunia ini. Giring semua anak keturunan ini, keluarkan dari mereka ini untuk dikirim ke neraka. Maka Adam bertanya, ya Rabbi kam akhruj, wahai Allah, berapa banyak yang harus aku giring mereka untuk dilemparkan ke neraka. Bayakul, maka Allah menyatakan, akhruj min kulli adin ikatan rutin, keluarkan pada setiap bilangan mi'ah. Berapa mi'ah di bawah? 100. Keluarkan pada setiap bilangan 100 manusia. Tis'atan wa tis'in, 99 manusia. Giring mereka ke dalam neraka jahanam. Cuma 1% saja. Tapi, dari siapa ini itu? Sistem ini dia. Untuk dibawa ke surga satu, 99 dilemparkan ke dalam anda. Berarti banyak mana ahli jannah dengan ahli neraka, banyak penduduk neraka. Kata itu mari kita waspada. Bok-bok na'udzubillah min dzalik, kita termasuk dari 99. Betul-betul waspada. Perkaranya genting. Neraka dan surga itu urusannya cepat sekali. Begitu mati, sudah langsung dapat nikmat atau dapat siksa. Cuman penghalangnya adalah mati saja. Penghalangnya tinggal. Begitu mati, urusannya nikmat kubur atau siksa. Begitu dibangkitkan, langsung proses masuk surga atau masuk neraka. Hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Kemudian kami bacakan di sini hadis yang lainnya. Tentang panasnya neraka. Panasnya neraka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami', hadis nomor 6,000 618. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Narun hadhihi allati tuqadu al-adam juz'un min 70 juz'an min nar jahannam." Apinya kalian wahai bani Adam, api yang dinyalakan oleh manusia di dunia ini, wahai bani Adam, itu hanya satu bagian dari 70 kali lipatnya api neraka. Api di dunia ini semisal pembakaran baja. Baja dibakar sampai meleleh. Panas tidak bapak mungkin? Panas itu berapa derajat? Mungkin 1000 derajat, bahkan mungkin lebih. Saya pernah berdialog sama salah seorang di pegawai Pertamina sama Smith. Mereka kalau membakar minyak, itu panasnya sampai 1000 derajat lebih. Bahkan bisa kadang-kadang 1800 derajat. Panas. Barang apapun yang dimasukkan ke situ, langsung bur, begitu. Yang tadinya besi, baja keras, lempar ke situ, itu langsung kayak jadi debu. Senyap, saking panasnya. Itu api manusia. Sudah sepanas itu. Lah, neraka itu 70 kali lipatnya. Neraka 70 kali lipatnya. Kata beliau, kunhunna mithlahariha. Yang 71 sampai 70 apa? Ini panas pertama, panas yang ambil dunia yang paling panas. Panas yang kedua sama dengan itu. Gabungkan, dua kali lipat. Yang ketiga panasnya sama dengan itu. Tiga kali lipat. Terus. 3, 4, 5, 10, 20, 30, 70. Itu untuk membakar manusia. Karena itu wajarlah memang firman Allah mengatakan, yakni mau diberi makan. Siksa neraka itu mengenai manusia, seharusnya orang itu mati setiap saat. Disiksa ini masih mati. Mau tidak mau harus mati orang itu. Karena memang panasnya seperti itu. Namun Allah humbul majid. Namun mereka tidak akan mati. La yamutu fiha wa la yahya. Dan maksudnya hidup. Dikatakan hidup, siksanya seperti itu. Hidup bagaimana? Siapkan untuk minuman ahlunah. Allah sebutkan usuku ma'an lehaniman. Waqaw ta'amahu. Mereka dikasih minuman yang sangat panas. Siapa yang meminum dari air itu, maka perut mereka akan hancur, lebur, tercincang kecil-kecil. Seharusnya mati. Tapi wallahu majid, mereka tidak mati. Apa yang seperti ini kita akan memasukinya, rela diri kita disiksa di dalamnya, tentunya tidak. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, disebutkan di dalam hadis yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan tawaran. Ini untuk memberitahukan kepada kita betapa berat siksa neraka. Ada dengan hadis ini sahabat. Disebutkan, وَيُرَدْ رَجِي مِنْ آدِنَا فَيَقُولُ لَوْ يَبْنَ آدَمْ كَيْفُ وَجَدْتَ مَنْزِلَتَهُ. Nanti di yaumul kiamat akan dikeluarkan seorang penduduk neraka dari neraka. Kemudian ditanya oleh Allah, bagaimana rasanya neraka itu? Bagaimana tempat tinggalmu? Maka orang itu mengatakan, ya Rabbi syarmanjid, wahai Allah, sejelek-jelek tempat neraka. Tidak ada nikmatnya sama sekali. Adanya siksa. Dan tidak pernah lepas itu. Maka Allah dah memberitahukan kepada kita melalui hadis kursi ini sebuah tawaran dari Allah bagi mereka-mereka yang masuk neraka. Apa tawarannya? Atas tadi bihi, atas tadi minu, bintulai arti jahatan, maukah kamu melihat batu untuk membater, mengganti siksa neraka yang kamu rasakan itu dengan kamu datangkan emas sebesar bumi. Emas sebesar bumi. Kira-kira cari di mana? Mustahil tidak? Mustahil. Cari di mana? Emas sebesar bumi, seberat bumi. Namun hamba ini yang disiksa dalam neraka, begitu mendapatkan transaksi ini, tawaran dari Allah Ta'ala diminu, bintulain al-zahaban, maka kamu mengganti siksa ini dengan mendatangkan emas sebesar bumi. Hamba ini tidak berpikir panjang, langsung mengiyakan. Disebutkan bayakul ay rabbina ab, iya ya Allah, apakah datangkan emas sebesar bumi? Yang penting aku selamat dari siksa. Ternyata orang ini mana emasnya? Gak akan mungkin ada. Itu hanya spontanitas ingin selamat. Sesusah apapun cari emas sebesar bumi, akan aku cari demi selamat dari api neraka. Padahal untuk selamat dari api neraka cukup mentaati siapa? Rasulullah SAW. Selamat kamu dari neraka. Masuk dalam syurga. Gak perlu cari emas sebesar bumi, karena itu memang gak mungkin. Ya, gak mungkin. Maka Allah menyatakan, kadzabta, bohong kamu. Gak mungkin kamu bisa mendatangkan emas. Padahal suka akal tinggal di kawasan. Sungguh dulu ketika di dunia aku telah meminta kepadamu sesuatu yang lebih ringan, lebih mudah daripada mendatangkan emas sebesar bumi. Namun kamu menolak, yaitu beribadah kepada Allah semata tanpa melakukan kesyirikan. Dalam kata lain, mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang lainnya tentang dalamnya api neraka. Tinggal 5 menit berapa? Jam 1 kita selesai. Insyaallah. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Law anna hajaran mithla sabi khalifah ulqiya ala sabi ala sabi jahannam hawa fi 70 khalifan la yabruqha." Rasul menyatakan, kalau seandainya ada batu sebesar dan seberat 7 ekor sapi yang sedang gunting, dilemparkan ke dalam neraka jahanam, batu ini akan melayang terus selama 70 tahun. Belum nyampe dasarnya. 7 onta bunting. Kalau seandainya tidak ada onta, ya kita sapi lah. Kira-kira-kira itu sama. Sapi si mental. Kalau si mental gimana Pak? Atau limosi atau prahma. Prahma itu sambu. Bunting itu sekitar bobot 7 kintal lebih berat. Ya? 7 kintal, 8 kintal. Kali berapa? 7. Ketemunya berapa? Berapa? 5 ton 66 juta. 5 ton lah. Waktu 5 ton gedenya sekitar apa? Gede banget. Dilemparkan ke neraka jalan 70 tahun. Belumnya berapa? Padahal kita kalau lempar batu kecil ke dalam sumur, cepat hilang. hitungan detik sudah nyampe. Ini sehari belum, dua hari seminggu, dua tahun, tiga tahun, terus 10 tahun, 30 tahun, belum masuk. Sampai 70 tahun belum sampai. Nah, kayak apa jenolnya? Apa jenengar latihan pajak tebing? Bisa waktu la hawla wa la quwwata illa billah. Inilah neraka. Yang terakhir adalah tangisan ahli nar. Mereka menangis sampai habis air mata. An Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yursalul buka wa la nar. Fayakun hatta taqata dumuh, dama yakun dam, hatta yasura fi wujuhi kahat duduk, la'usla biya suburat. Sesungguhnya ahli nar akan menangis. Keras sekali tangisannya sampai habis air mata mereka. Saking derasnya air mata mereka, sampai membentuk pari di pipi mereka. Setelah habis air mata mereka, mereka menangis darah. Tidak berhenti. Keluar darah. Sampai membentuk sungai-sungai di pipi mereka. Dan airnya deras. Rasul memberitahukan kepada kita, kalau seandainya ditaruh kapal di air itu, kapalnya akan berlayar. Saking derasnya tangisan penduduk. Di dunia ini, sedangkan apapun siksanya, orang nangis dia cuma tes. Ya bro? Kebuka kayak apa? Tes. Tok. Dan bagaimana dengan neraka yang siksanya sangat keras? Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, jam satu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Tak lain tujuan kita membahas hal ini adalah supaya kita semangat dalam beribadah kepada Allah. Karena tak pernah tak melihat tindakan bacaan tindakan melihat Allah Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Pemenangnya hewan yusyik. Siapa yang mengamalkan kebaikan maka dia akan menanam atau memanen kebaikan. Man amila amalan, siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang hasanah, mengkana hasanah, fahasan. Jika itu adalah amalan yang baik, maka akan baik pula pahalanya. Namun jika amalan itu jelek, fasyarun, maka itu pun akan jelek pula. Hadirin kaum muslimin yang kemudian, Ramadan, momen kita untuk beribadah. Bukan berarti hingga Ramadan juga tidak namun lebih baik. Demikian pula dengan dosa, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat yang nasuha. Dosa itu, alimah juga punya kitab, Al-Da'u Wa-Da'wa, tebal bukunya, beliau mengupas bahaya dosa dan tidak ada manfaatnya dosa itu. Ya? Maka mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan semangat untuk kita beramal saleh dan menghindikan kita dari berbagai macam perbuatan kemungkaran. Wallahu a'lam bishawab. Ada pun pertanyaan tidak bisa kami menjawabnya karena waktunya singkat sudah habis dan akan dilanjutkan lagi ta'lim di masjid Al-Nurul Qurban. Dan itu dalam bahasa majlis subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.